yang tak merestui. Biarkan waktu yang kan membuktikan cintaku. Cintaku yang sabar menunggu, menunggu sampai kau menjadi milikku. Salahku, ini juga bukan salahmu, tetapi keadaan sayang karena orang tua yang tak merestui. Biarkan waktu yang kan membuktikan cintaku. Cintaku yang sabar menunggu, menunggu sampai kau menjadi milikku. Bukan salah.